Jadi Ijtihad Ibn Taymiyah ni kalau kita perhatikan banyak, tuan-tuan. 37 jilid kitab yang telah dikumpul oleh Syekh Abdul Rahman Hassan tu memang tebal lah. Merangkumi akidah, merangkumi tasawuf, merangkumi usul fiqh, merangkumi tafsir, merangkumi sejarah, merangkumi siasah. Semua ada dalam 37 jilid. Dan banyak lagi lah kitab-kitab lain. Ijtihad ini kadang-kadang dipertikaikan oleh ulama' sezaman dan ulama' yang datang kemudian. Ada juga ijtihad dia, ulama' yang pertikai. Contohnya, bagi beliau tidak ada konsep kita menempuh perjalanan jauh untuk pergi melawat kubur. Ha, kalau ada pun dia kata konsepnya lah melawat 3 buah masjid itu. La tushaddur rihal illa li thalathati masajid. Jangan dilakukan perjalanan jauh kecuali untuk 3 masjid. Ha, masjid Nabi, apa ni, Masjid Madinah Haram, Masjid Nabi dan juga Masjid Al-Aqsa. Bila kita pergi kat masjid tadi, barulah di sana ada kubur, kita boleh ziarah kubur. Tapi semata-mata menempuh satu perjalanan jauh untuk nak ziarah kubur semata-mata ni, beliau tak setuju dan ada dalil dia. Ada ulama tak setuju pandangan beliau, tak berjelaskan kemudian. Antara tokoh ulama yang mempertikaikan beliau ialah Al-Imam As-Subki, Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain. Ha, jadi tuan-tuan sekarang ni dia adalah tesis yang telah dibuat, tajuk dia Al-Imam As-Subki. Al-Imam As-Subki ataupun akidah Al-Imam As-Subki ra'yun wa naqdum, ara' wa naqd. Maknanya pandangan Imam As-Subki dan kritikan terhadap pandangan dia. Dan dengan saya pun ada tesis bertajuk Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat ataupun akidah Ibn Hajar Al-Haytami, satu kajian analisis. Jadi ramai dah ulama-ulama yang buat kajian. Jadi mereka ini adalah ulama-ulama Ibn Alirang Asyairah. Jadi kalau mereka memusuhi Ibn Taymiyah ni, tak anggap normal lah, perkara biasa lah zaman tu. Pertikaian tersebut tidak semuanya boleh diterima. Contohnya tuan-tuan, kita pergi baru sampai kepada ijtihad dia. Tadi latar belakang kau apa dah? 9:30, ada setengah jam lagi. Iaitu yang pertama, sumpah talak tidak jatuh. Sumpah talak tidak jatuh. Ijtihad ini tuan-tuan, nampak benda very simple kan? Sumpah talak tidak jatuh. Tetapi dia menjadi isu negara sekarang. Sebab ada ahli politik yang bersumpah, sekiranya aku lopak parti, maka isteri ku tu cerai talak 3. Faham tak tu? Rupanya benda ni telah disentuh oleh Ibn Taymiyah beratus tahun dulu, 800 tahun dulu. Ada ahli politik yang bersumpah begitu. Kalau aku lompat parti, isteri yang tercerai. Pasal apa dia melompat, kawan tu tercerai. Beginikah cara kita kasih isteri? Patutnya dia kata, sekiranya aku lompat parti, aku kahwin lagi. Contohnya. Contoh. Ni tak, aku lompat parti, bini tercerai. Anak cantik. Nak oleh bini seorang bukan senang tuan-tuan. Bercinta 15 tahun. Ya, berapa banyak ukiran love yang kita ukir di bawah pokok ru. Ha, tiba-tiba boleh kita kata kalau aku lompat parti, jatuh talak kawan tu. Banyak cantik. Ha, dan ada juga dalam Mr. Pa'ah, beberapa tempat di Terengganu tuan-tuan, orang bagi duit yang. Dia suruh bersumpah. Saya terima duit ni, saya akan sokong parti saya. Kalau saya tidak sokong, isteri saya akan cerai. Kek pala belakang ni tuan-tuan. Nak pening pala mufti nak jawab. Mana pun manusia punya kerja, mufti menjadi mangsa. Dia yang masalah, kita sakit pala duk gaji kita. Laki-laki yang bersumpah di tanah haram, misal kata dia kata, haram ke atasku melakukan perkara ini dan ini, atau aku tidak akan melakukan perkara ini dan ini. Menurut Ibn Taymiyah, isu di atas menimbulkan perselisihan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf. Tetapi berdasarkan pendapat yang kuat, ia tidak lebih daripada satu bentuk sumpah. Ibn Taymiyah kata ini sumpah saja. Bukan yang talak tu. Ini sumpah saja. Orang yang melakukan tidak menyebabkan dia bercerai dengan isterinya. Meskipun dia mengucapkan demikian untuk menceraikan isterinya. Ini datang mana? Sebab tu dalam majlis fatwa Perlis baru ni, kita mendapat surat daripada Kelantang. Sepatutnya orang Kelantang hantar surat kepada Mufti Kelantang untuk menjawab masalah yang dia hadapi. Masalah berkaitan sumpah talak ni. Dia hantar kepada Perlis. Yang sakit pala aku. Hantar kat kita duduk gaji. Maka pada masa itu kita mengambil putusan untuk pegang dengan pendapat Ibn Taymiyah yang mengatakan sumpah talak tidak jatuh. Walaupun dia kata aku, kalau aku lepak batik isteri aku tercerai, dia kata tu maksudnya apa? Betul-betul kan nak ceraikan isteri? Atau nak mendisiplinkan diri supaya tidak lompat parti? Lompat lain tak apa. Ha, tapi tuan-tuan kita kata, ungkapan itu tidak syar'i. Tidak syar'i, tahu tak? Maknanya lompat-lompat parti yang jangan kait dengan isteri, jangan kait. Kait benda lain tak apa. Sekiranya aku lompat parti, aku akan beli 10 kilo buah mempelang harum manis, misal katalah. Ah ha, tu tak ada masalah. Kan? Jangan kait dengan isteri-isteri ni, tuan. Ataupun kalau nak kait juga boleh dalam bentuk yang positif. Kalau aku lompat parti, dua lagi aku tambah, tu tak apa. Menurut Ibn Taymiyah, isu di atas menimbulkan sebuah pendapat. Ha, kemudian seterusnya beliau menyatakan ia merupakan pendapat dalam mazhab Ahmad yang masyhur. Ha, mula-mula Ibn Taymiyah ni, tuan-tuan, dia kalau dia jelas pendapat, dia jelas pendapat orang dulu-dulu. Lepas dia jelas pendapat orang dulu, baru dia jelas pendapat dia. Jadi adalah salah kita kata, tengok Ibn Taymiyah ni pelik. Ada pula dia kata supah talak, tak jatuh talak. Memang betul lah, tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, supah seperti ini jatuh talak eh. Ha, ini berat dalam kita, dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i ni. Tapi bagi ahli hadis, orang belajar hadis, terutama pandangan Ibn Taymiyah, mereka kata tidak jatuh. Sehingga kan jika seseorang suami menyatakan anda haram bagi saya, dan dalam masa yang sama berniat menjatuhkan talak menurut pandangan umum para ulama, yang itu pun tidak dikira sebagai jatuh talak. Orang Arab pada zaman jahiliah beranggapan zihar dan sumpah talak adalah talak. Zihar maknanya seorang suami menyamakan anggota tertentu isteri dengan mak dia. Tujuan dia buat gitu nak cerai. Ya, dia kata belakang awak ni tidak ubah macam belakang mak aku. Dalam konteks Arab masa tu, kata-kata ini membawa makna cerai. Dalam konteks, tapi kita Melayu kita, kata gitu belum tentu cerai yang. Allah, mata awak sangat cantik, bulat macam mata mak aku. Ya, apakah ini makna cerai? Belum tentu. Sebab memang mata isteri kita tu bulat. Contohlah, jadi isteri kita pun mengelabuh. Apa abang ni? Menziharkan saya. Ah, sudahlah. Kawan tu nak gurau tapi guna bahasa mata. Mata awak macam mata mak saya. Tidak tumpah macam mata mak saya. Jengkring. Guna perkataan lain kan. Ha, masakan awak tidak sempak. Sebenarnya tidak saling tak tumpah macam masakan mak saya. Dari segi sedapnya. Ha, hiruk sesudu. Ha, merana sebulan. Saya kata. Garang tak ubuh pun. Contoh ya. Sebaliknya menetapkan orang yang berbuat demikian dikenaki membayar kafarah. Dia suruh bayar kafarah saja. Kafarah apa? Kafarah sumpah. Ha, jadi macam parti tadi tu, mengikut Ibn Taymiyah, bini dia tak cerai lah. Isteri dia tidak cerai. Tapi orang itu kena bayar kafarah sumpah. Ha. Kemudian seterusnya, ilak boleh dijadikan sebagai sumpah yang memerlukan seseorang suami menunggu selama 4 bulan. Ilak ni mana apa? Ilak artinya seorang suami bersumpah tidak mahu menyetubuhi isterinya selama 4 bulan atau lebih. Dia sakit hati ke isteri dia, sakit hati buat apa tak tahulah. Kan? Dia kata aku tidak akan bersamamu 4 bulan hingga lebih. Nah, jadi jawabnya macam mana kes ini? Jawabnya bila dia nak kembali, dia kena bayar kafarah lah. Ataupun qadi akan panggil dia, saya bagi kata dua. Nak bayar kafarah ke? Nak cerai. Tapi dalam masyarakat Melayu kita, satu sistem namanya ilak datang. Sumpah ilaknya orang Melayu kita jarang sumpah-sumpah ni. Ya, orang Melayu kita sumpah, budak bahang, sumpah. Tahu tak sumpah? Kita dalam Islam, wallahi, wabillahi, watallah, atau huruf-huruf sumpah. Ya, yang setengah orang kampung, saya ingat masa saya budak-budak dulu, Akin kata, bersumpah. Dia sumpah seranah. Ha, itu lain. Orang suruh bersumpah, wallah, wabillahi, dia sumpah seranah depan Akin. Oh, apa pula Akin kata, bersumpah Akin kata. Dia tak boleh nak beza antara sumpah dengan sumpah seranah dan juga sesumpah. Jika seseorang bersumpah untuk memerdekakan hamba, cukup baginya membayar kafarah menurut kebanyakan ulama salah. Kalau orang tu bersumpah, aku nak merdekakan seorang hamba tu, dia tak ada hamba, dia tak ada duit. Macam mana? Jadi sebagian ulama kata, kena bayar kafarah lah. Beri makan 10 orang pakai miskin. Itu di antara perbahasan biasa dalam bab sumpah. Begitu juga dengan sumpah talak. Memandai bagi orang yang berbuat demikian membayar kafarah sumpah sahaja. Sebagian difatwakan oleh tokoh-tokoh salaf dan khalaf. Jadi tuan-tuan, saya petik ini daripada apa? Daripada satu buku, kalau mana-mana yang boleh baca bahasa Arab, tajuk dia Jala'ul Ainain fi Muhakamatil Ahmadain. Ini satu kitab ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Alusi, seorang ulama yang cuba mencari jalan tengah, melihat kembali pandangan Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami yang menyerang Ibn Taymiyah dengan keras, maka beliau jawab tuduhan itu bagi pihak Ibn Taymiyah dalam satu buku Jala'ul Ainain fi Muhakamatil Ahmadain. Bagi sesiapa yang boleh bacalah. Ha, Jala'ul Ainain. Jala'ul Ainain mana cuh mata. Pemurni yang semula. Ha, bagi siapa-siapa yang boleh baca bahasa Arab lah. Kalau tak boleh, bawa kitab tu jumpa Ustaz Arab, suruh ceramah ke dia. Ya, kita nak tahu apa benda jawapan dia. Cukup cantik buku tuan-tuan. Saya dapat berpuluh tahun dulu daripada Mesir. Ha, sini saya rasa dah banyak dah buku ni. Jala'ul Ainain. Kemudian isu yang hampir sama juga terdapat dalam kitab Al-Mizan karya Asy-Sya'rani. Nampak tuan-tuan? Iman Ibn Tamiyah kata tak jatuh talak tapi kena bayar kafarah. Salahkah beliau? Apakah beliau seorang sahaja berpendapat demikian? Atau sebelum itu sudah ada tokoh berpendapat demikian? Sudah ada tokoh yang berpendapat sebelum daripada beliau lagi. Tapi kenapa disalahkan beliau? Tidak disalahkan tokoh sebelumnya. Ini ada something wrong. Ya. Isu yang hampir sama terdapat dalam kitab Al-Mizan. Mizan apa? Mizan Al-Kubra. Karya Al-Iman Sya'rani yang memetik pandangan Iman Abu Hanifah dalam isu suami mengatakan kepada isteri, anda haram ke atas saya. Jika diniatkan talak, jadi talak. Jika diniatkan talak tiga, jadi talak tiga. Jika diniatkan talak dua atau satu, jadi talak satu. Jika diniatkan mengharamkan hubungan dengan isteri sahaja, tidak jadi talak. Atau tidak ada niat mengharamkan hubungan dengan isteri, ia menjadi sumpah ilat dan tidak jadi talak. Jadi kalau orang politik tadi, tuan-tuan, betul ke dia bersumpah tak nak cerai isteri ke dia bersumpah tak mau lepak parti? Dia hanya bersumpah disiplinkan dirinya tak nak lepak parti, cuma dia memangsakan isterinya. Nah, jadi kalau suami-suami bersumpah sebut nama isteri ni, tuan-tuan, sampai tercerai dan sebagainya, ini suami yang tidak salah. Nak sumpah-sumpah benda lain lah, jangan nak menjadi isteri kita bahan sumpah ni lah. Penat dia masuk. Nanti dia lari susah kita tak tahu. Susah pakai makan dalam polystring lah. Sebab tu saya selalu pesan kepada mana-mana nak poligami lah. Orang nak poligami ni, sebelum dia nak poligami tu, dia kena faham hakikat polystring. Baru poligami dia berjaya. Dia ada empat poli sebelum pada satu poli yang disebut poligami. Polystring, polybag, yang poliklinik dan politik. Barulah berjaya poligami. Sebab biasanya orang poligami awal-awal dia kahwin, isteri memang tak masuk. Satu sabotage berlaku. Isteri yang pertama tuan-tuan melakukan kerja-kerja sabotage secara intensif. Maknanya minggu pertama tu memang dia sabotage lah. Saya pun ada pengalaman juga. Dia tak tahan juga. Sabotage dia tak tahan ni. Sabotage dia tak tahan tuan-tuan. Jadi sabotage tu menyebabkan kita merana. Ya, makan dalam polisi ni. Jika diniatkan zihar, jadi zihar. Dan jika diniatkan sumpah, jadi sumpah. Ia merujuk pada niat orang yang melafaz. Ini niat orang lafaz. Jadi kalau talak tadi nak jatuh, kalau dia niat nak jatuh talak, jatuh talak. Kalau niat sebagai nak disiplinkan diri, belum jatuh talak, dia kena bayar kafarat sumpah. Imam Syafi'i menyatakan, jika yang terlibat meniatkan talak atau zihar, ia mengikut apa yang diniatkan oleh yang berkenaan. Jika diniatkan sumpah, ia tidak menjadi sumpah. Tetapi yang terlibat wajib membayar kafarat sumpah. Imam Syafi'i mengatakan sendiri. Tetapi yang masalahnya sekarang, tidak di-highlightkan pandangan Imam Syafi'i. Di-highlightkan Ibn Tamiyah. Sebab kita bermusuh tuan-tuan. Kalau bermusuh ni tuan-tuan, kalau seorang tu tak suka pada seorang, apa benda yang orang tu buat baik sekalipun, kita akan nilai buruk. Kan? Tuan-tuan tak setuju dengan dia. Dia senyum kita. Senyum ke benda? Padahal dia senyum. Tapi kita tak setuju dengan dia. Kita akan tafsir senyum tu membawa makna yang sini. Padahal dia senyum-senyum sungguh. Ini satu masalah. Kemudian seterusnya, Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan, fatwa di atas, iaitu fatwa sumpah talak, tidak menyebabkan jatuh talak. Sebaliknya hanya perlu membayar kafarah sumpah sahaja, tidak pernah diperkatakan oleh mana-mana tokoh Islam sebelum daripada Ibn Tamiyah. Nampak tak? Ibn Tamiyah kata, ini pendapat Ibn Tamiyah. Janggal. Tokoh sebelum tak ada orang kata. Maka, dan kata dia, ia menyelisihi pandangan majoriti ulama, bahkan menceroboh ijma'. Betul ke tu menceroboh ijma' tu tuan? Dan saya tengok tuan-tuan, kebanyakan ulama-ulama yang dia hentang Ibn Tamiyah, kritik Ibn Tamiyah, dia mengambil hujah daripada ulama yang hidup sezaman Ibn Tamiyah, yang juga mengkritik Ibn Tamiyah, kebanyakan berpunca daripada Al-Imam Subki. Hujahnya lebih kurang sama je tuan. Pandangan Ibn Hajar di atas tidak dapat diterima kerana isu sumpah talak sebenarnya telah diperkatakan sebelum Ibn Tamiyah lagi oleh segolongan ulama salaf dan juga khalaf. Ada yang berpendapat ia tidak menjatuhkan talak. Sebaliknya hanya perlu membayar kafarah sumpah sahaja. Persoalan ini sebenarnya membabitkan persoalan yang boleh diisytihadkan. Dan kalau pun kita kata Ibn Tamiyah keluar satu pendapat baru, itu istihad dia tuan-tuan. Saya jumpa sahabat saya. Dia kata apa? Oh, pelik Iman Syatibi. Oh, dia menyalahi ulama-ulama dulu. Buat kaedah. Ikut si. Iman Syatibi, kita kata dia buat kaedah ikut si. Kita orang kata ke dia tu, kita si mana? Yang Biasalah dia ulama besar, tuan-tuan. Ulama besar ni adalah satu dua kaedah yang dia buat. Menyalahi ulama dulu tu dianggap perkara biasa. Itu perkara biasa. Dan itu bukan satu tekad untuk kita menghina dia. Kalau tidak mahu pakai pandangan Imam Syatibi, tak mengapa. Tapi jangan kata dia ikut si. Faham tak ikut si? Orang beli faham tak ikut si? Orang Kelantan ni faham ikut si. Ikut si ni bahasa bakunya bahasa apa? Ikut apa sajalah. Ikut si, ikut apa sajalah. Semburono, semburono. Ha, semburono dia panggil. Yang kedua, isu ijtihad Ibn Taymiyah yang kedua. Talak ke atas isteri yang sedang haid tidak jatuh. Suami yang menceraikan isteri ketika sedang haid atau suci yang telah disetubuhi tidak sah. Kerana Nabi SAW pernah berkata kepada Ibn Umar ketika menceraikan isterinya, bukan ini yang Allah perintahkan anda lakukan. Tetapi yang sunnah ialah anda menunggu isteri suci kemudian menceraikannya setiap kali suci dengan satu kali talak. Hadis dia panjang lah. Hadis ni disebut oleh Asy-Syafi'i, Malik dan juga Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis tentang Ibnu Umar yang bercerai dengan isterinya dan proses perceraiannya makan masa panjang, selesai pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Tapi masa dia mencerai tu, Nabi suruh rujuk balik. Jadi Ibn Taymiyah berdasarkan hadis ini mengatakan bahawa menceraikan isteri semasa haid tidak sah. Ulama-ulama lain mengatakan menceraikan isteri masa haid sah, perbuatan itu haram. Ibn Taymiyah kata tak sah dulu sebab cerai ini bid'ah. Nabi suruh cerai dalam keadaan tidak haid. Sebab bila dalam keadaan haid tentang sukar dia nak menghitung dia punya iddah dia tu. Itu masa tunggu dulu habis haid baru nak start. Berbeza dengan seseorang itu menceraikan isterinya ketika suci yang belum disetubuhi. Misal kata hari ini, tuan-tuan. Hari ini isteri itu kena cerai. Hari ini kena cerai, sampai petang kan. Esok, dia lihat lagi, lusa dia datang uzur. Bermakna walaupun dia satu hari berlalu, satu hari itu sudah dikira sebagai satu kali suci. Walaupun baru dua hari. Itu, dia membantu isteri berkenaan. Sebab dalam kitab Al-Umm, tuan-tuan mengatakan, kadang-kadang iddah perempuan ini tak lama. Cukup dengan 32 hari sahaja. Kalau kita kira betul-betul. 32 hari. Iaitu melihat dari segi konsep apa? Konsep suci jadilah. Ha, jadi mudah je. Tapi kalau kita cerai dalam keadaan haid, payahlah kena tunggu dia. Habis haid, lepas kira pula suci, lepas datang haid lagi. Itu bagi yang menggunakan kaedah suci. Dan di sana ada ulama menggunakan kaedah haid. Seperti yang berlaku di dalam mazhab Abu Hanifah. Ne? Bagi ulama Syiah Imamiyah, talak yang dijatuhkan semasa haid tidak jatuh. Nampak tak? Jadi Ibn Taymiyah mengatakan tidak jatuh. Apakah tidak ada pandangan ulama sebelum daripada beliau yang mengatakan talak tak jatuh? Ada. Di antaranya Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ni tuan-tuan, dia ada pekoh dia. Hak kita tolak akidah dia dan pekoh dia pun ada yang diterima, ada yang ditolak. Di antaranya Syiah Imamiyah mengatakan bahawa talak yang dijatuhkan semasa haid tidak jatuh kerana ia merupakan talak bid'ah yang diharamkan melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jelas dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa buat satu amalan yang tidak ada contoh sebelumnya dalam urusan kami ini, tertolak, kata Nabi. Jadi menceraikan isteri masa haid ini tidak ada contoh. Tidak pernah dibuat. Sebab tu apa yang berlaku bila Abdullah bin Umar menceraikan isterinya pada masa itu, Nabi suruh rujuk balik. Apabila rujuk balik, tuan-tuan, ada sedikit perbahasan ulama dari segi sah ataupun tidak. Dan ada ulama mengatakan itu adalah tidak sah. Jadi Ibn Taymiyah pegang pandangan itu. Jadi Syiah pun kata begitu. Dan ia juga merupakan pendapat Sa'id bin Al-Musayyib dan segolongan tabi'in. Boleh dibaca dengan Sa'id bin Al-Musayyib. Kalau tuan rujuk dalam syarah hadis, dia baca dua. Sa'id Musayyib boleh baca, Sa'id bin Musayyib pun boleh baca. Kemudian majoriti ulama mengukuhkan sebagai talak bid'ah, tetapi talak itu sendiri tetap jatuh. Majoriti ulama kata jatuh. Talak bid'i ialah talak tiga cara berasingan atau dua sekaligus atau dua kali ketika isteri sedang suci yang tidak boleh dirujuk kembali atau isteri sedang haid yang telah disetubuhi dan wajib dirujuk semula. Apabila suci boleh menceraikannya mengikut dinilai oleh suami. Imam Syaukani menulis dalam syarah Al-Muntaqa, antara lain telah menjadi kesepakatan ulama, talak yang menyelisihi talak sunni disebut sebagai talak bid'i. Bid'i mana apa tuan-tuan? Bid'ah. Bid'ah mana apa? Rekaan. Hak sunnahnya apa? Cerai dalam keadaan isteri suci yang belum disetubuhi. Itu sunnah. Jadi sunnah ni tuan-tuan, sehingga kan Nabi mengajar kita, nak bercerai pun kena ikut sunnah. Bukan nak pakai puyuh je ikut sunnah. Nak cerah pun kena tanya. Berarti kawan tu suci. Dan suci yang belum disetubuhi. Sebab apa? Sebab di situ takut masalah. Kalau setelah disetubuhi, takut dia ngandung. Bila ngandung, macam mana dia punya sistem edah dia tu? Panjang ke pendek? Edah suci ke? Ataupun edah mengandung? Berbeza dengan menceraikan isteri semasa mengandung. Itu lain. Sebab menceraikan isteri semasa mengandung, jelas kawan tu sudah mengandung. Maka menceraikan isteri semasa mengandung, sah. Menjadi ulama' mengukuhkan sebagai sah. Masa dia mengandung. Sebab kita sudah tahu bila dia akan habis edah tu. Bila dia melahirkan anak, habis edah. Dengan sedikit perbahasan ulama' di situ. Sambil daripada Rasulullah SAW, setiap bid'ah itu adalah sesat. Talak isteri ketika sedang haid adalah talak bid'ah yang bercanggah dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar. Setiap yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW adalah tertolak. Nah, jadi tuan-tuan, memang dalam hadis itu kata fa'inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binar. Setiap bid'ah itu sesat, sesat dalam neraka. Ini agak jadi isu kan. Sesat, perkataan sesat tu jadi isu. Sebab tu saya minta pelajar saya, ada seorang pelajar saya sedang buat tesis PhD. Tesis dia mudah tuan-tuan. Tesis dia cerita tentang sesat menurut Al-Quran, menurut sunnah, menurut ulama mazhab empat. Apa makna sesat? Sesat tu mana apa sesat? Dalam Quran kau ada empat istilah sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapati engkau Muhammad sesat, lalu Allah beri petunjuk. Sesat apa ni? Kesesat barat, bukan sesat barat ni. Ha, sesat apa? Nabi mencari-cari petunjuk. Bukan makna Nabi sesat. Banyak kan? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubida. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Zainab binti Jahsy yang telah menolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijodohkan Zaid bin Harithah. Maka perbuatan beliau menolak pinangan itu dihukumkan oleh ayat ini sebagai sesat. Jadi Quran kata sesat akidah. Ghadil maghdubi alaihi waladhdallin. Bukan orang sesat. Ini orang apa datang? Darling. Kristian. Anak-anak Nabi Yaakob. Anak-anak Nabi Yaakob. Jumpa dengan Nabi Yaakob AS. Dia berkata kepada Nabi Yaakob, innaka lafi dhalalikal qadim. Ayah. Ayah sesat dulu lagi. Jadi perkataan sesat dalam Quran tu banyak. Sesat macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan pun datang ke perlis pula. Saya sesat. Sudah. Apa makna sesat tu? Sesat akidah? Sesat jalan? Sesat tak jumpa restoran? Sesat tak jumpa harum manis? Banyak. Saya suruh dia buat tesis. Bicara satu istilah. Sesat. Satu istilah yang sangat mengelirukan masyarakat hari ini. But, yang kata sesat dalam hadis tadi tuan siapa? Nabi kata sesat. Nabi yang kata sesat. Maka sudah tentu isu yang dekat dengan sesat ni isu besar. Isu merubah agama. Daripada struktur asal, daripada struktur yang berubah. Mereka melibatkan agama, terutama perkara asal, membabitkan ibadah. Mana sabar Nabi kata sesat. Yang kata sesat tu Nabi. Sebab tu sebagian ulama hadis kata, apa-apa hal sekalipun, kena kata sesat dulu. Sebab yang kata sesat tu siapa? Nabi. Bukan kita. Ini cara kita berinteraksi dengan hadis ni. Jadi seterusnya, Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan, fatwa di atas, iaitu talak ketika isteri sedang haid atau suci yang telah setubuh tidak jatuh, tidak pernah diperkatakan oleh mana-mana ulama, menyelisihi pandangan majoriti ulama, bahkan menceroboh ijma'. Dia kata menceroboh ijma'. Betul tak? Pandangan Ibn Hajar di atas tidak dapat diterima kerana ia juga telah menjadi pandangan Sa'id bin Al-Musayyab. Ada dah ulama dapat begitu. Kemudian segolongan tabi'in dan berdasarkan hadis tadilah sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Nah, kemudian hadis anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'id fa dhakara Umar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa taghayyaza fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala li yuraji'ha thumma yamsikha hatta tadhhur thumma tahidha fa tadhhur fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha fatilka iddat kama amara Allah azza wa jalla. Ana hadis ni jelas. Nabi diberitahu, Abdullah bin Umar menceraikan isteri ni. Nabi marah. Nabi suruh rajak balik. Nabi sungguh-sungguh suci. Lepas tu Nabi kata, kalau nak cerai, cerai dengan baik. Nak pegang, pegang dengan baik. Itulah dia Nabi kata iddah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ia masih boleh dijadikan bahan ijtihad dan oleh dan Ibn Tamiyah telah berijtihad dengan menggunakan pandangan sebagian ulama dan hadis sahih di atas. Kenapa kita nak kata dia tak betulnya tuan? Kenapa kita kata tak ada ulama yang kata sebelum tu? Sudah ada ulama. Jadi ini salah satu ijtihad beliau. Dan ijtihad ni tak ada apa-apa tuan untuk dipakai. Macam dia perlis, dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Pendapat yang kuat di kalangan ulama-ulama yang ada kita pakai, kita tengok mana yang lebih kuat. Yang jadi isu tuan-tuan, isu apa? Isu masalah tuan-tuan dapatlah isu siapa yang berhak jaga anak apabila suami isteri yang tukar agama ni. Daripada bukan Islam, suami masuk Islam, anak masih kecil lagi. Anak ni nak pergi kepada siapa? Kepada suami ke apa? Pandangan biasa dibincang oleh fuqaha kita pergi kepada mana yang Islam? Suami lah. Tapi timbul isu ialah budak tu sedang menyusu. Yang menyusu selama ini mak dia. Dan di sana ada pandangan sebahagian ulama mazhab Maliki yang mengatakan diberi kepada mana yang lebih mendatangkan maslahah. Bukan beri ke mak tu. Mana yang lebih mendatangkan maslahah kepada anak itu. Kalau mak-mak lah. Tetapi menjadi kewajipan kepada ayah selepas itu menyebar ilmu Islam atau memberi apa ni penerangan tentang Islam kepada anak. Bukan ayah lepas tangan begitu saja. Jadi perlih menggunakan fatwa itu. Jadi sekurang-kurang tuan-tuan, kita dah pakai pandangan ulama mazhab Maliki. Ada dah tu. Dengan dalil masing-masing, bukan saja-saja. Negeri lain tak nak pakai. Negeri lain nak 6 bulan, 2 lahzah. Kalau Terengganu, dia panggil 6 bulan, 2 lahzah. Mana kalau pasangan suami isteri itu, dia telah berzina. Selepas 6 bulan, 2 lahzah, kemudian pasangan tu kahwin. Selepas 6 bulan daripada tarikh dia kahwin, so isteri melahirkan anak. Maka anak itu layak dibengkan kepada dia. Tetapi dalam konteks perlis tadi tuan-tuan, kalau bab beng pula, anak itu masih lagi layak dibengkan kepada siapa-apa meskipun dia dilahirkan kurang daripada 6 bulan. Dalam konteks hadanah pula, anak itu tidak akan diserahkan kepada si ibu. Itu Syafi'i. Diserahkan kepada yang beragama Islam. Tapi timbul isu kasih sayang tuan-tuan. Ayah tidak pernah tengok anak. Tiba-tiba nak rampas anak tentang dia Islam, dia ambil tu rampas. Macam mana? Ulama membincangkan bagi mazhab kata ikut ayah kerana nak jaga akidah anak. Dia bincang kot tu. Jadi perbahasan panjang. Majlis fatwa memilih pandangan mazhab Maliki tadi saya sebut, iaitu anak itu diserah sebelum balik. Sebelum balik. Lepas balik, diberi peluang untuk memilih. Sebelum balik, serah siapa yang syafaqah mampu menjaga kemaslahatan si anak. Itu dia. Kemudian seterusnya, ijtihad Ibn Tamiyah seterusnya, ada lebih kurang 5 minit lagi. Slide saya ni panjang lagi. Kalau baca ni 4 bulan tak habis. Kita baca 1, 2, 3 je lah. Kena kemari semula pula. Hari-hari kena mari. Maknanya perkampungan sunnah ni kena buat tiap-tiap hari. Orang yang meninggalkan solat secara sengaja tidak wajib qada. Bukankah jadi isu sekarang? Orang meninggalkan solat dengan sengaja tak wajib qada. Apakah ini pandangan Ibn Tamiyah sahaja atau sudah ada ulama lain yang berpendapat tak wajib qada sebelum pada beliau? Ya, maka ada orang mengatakan, pengusir tiba-tiba muncul. Ada orang mengatakan tuan-tuan, dia kata Ibn Tamiyah ni pelik, pendapat dia janggah. Ada pula orang tinggal sembahyang tak wajib qada. Semua ulama kata wajib qada, dia seorang kata tak wajib qada. Sabar dulu bah, sabar. Yang tengok dulu ada betul dah ulama sebelum beliau kata tak wajib qada. Ibn Tamiyah menjelaskan orang yang sengaja meninggalkan solat fardu tanpa sebarang takwilan sehingga habis waktu menimbulkan perselisihan pendapat dari kalangan ulama dari segi kewajipan mengqada semula. Dan dari segi qada, konsep qada tu sendiri tuan-tuan dibahaskan oleh anak murid Ibn Qayyim panjang lebar. Misal kata kalau tuan-tuan kita bangun sembahyang subuh, bangun pukul 8 lah, bangun pukul 8 lah. Bukan sengaja nak bangun pukul 8, terbangun pukul 8. Misal katalah bangun pukul 8, teruslah kita sembahyang subuh. Status sembahyang itu dinamakan qada. Walaupun tuan-tuan tak kata usalli fardha subhi rakaataini qadaan. Tuan-tuan tak kata qada pun. Aku sembahyang subuh je. Status itu telah menjadi qada automatically. Sebab Ibn Qayyim berhujah, dia kata, sebab Nabi dulu, Nabi tak ajar usalli fardha ni zuhran qadaan. Adaan, hari ini nak ajar. Tapi bukan kita nak kata istilah itu istilah yang salah. Cuma nampak perbahasannya lebih simple, lebih mudah dipahami mendapat Al-Quran dan Sunnah. Itu qada. Isu sekarang orang tinggal solat fardu, kena qada tak? Jadi Ibn Taymiyah kata tak payah qada. Tak payah qada bagi dia, tapi kena buat amalan lain. Perbanyakkan amal sunnah, termasuk sembahyang sunnah, kerja-kerja sedekah, buat kebajikan kepada masyarakat untuk tampung kekurangan sembahyang yang gagal dilaksanakan. Ha. Bagi imam-imam yang empat, wajib qada semula solat tersebut. Ibn Hazmi dan lain-lain berpendapat, Ibn Hazmi tuan-tuan, ulama-ulama dulu, Ibn Hazmi ni memang dia ulama zahiri. Setengah orang kata apa ni setuh pelanggan ulama zahiri ni. Zahiri kita tak pakai. Hey, zahiri tak zahiri tuan-tuan, ini Ibn Hazmi, ini ulama besar. Ini muka orang kampung bah, ini ke buruh. Ha, ini ulama besar. Quran 30 juzuk dalam kepala, beratus ribu. Tiba-tiba kita, Ibn Hazmi, ini zahiri tak boleh pakai. Kita orang kata tak boleh pakai ni, kita hasil mok dah kenal. Ya, memperbezakan antara hasil mok pilih dengan hasil mok kedoh. Tak nak beza dah. Ya, bukan nak ngapa hadis, ngapa hasil mok dah ingat. Ibn Hazmi dan lain-lain berpendapat tidak wajib qada kerana menunaikan solat di luar waktu sendiri adalah tidak sah. Bagi dia, bila kita sembahyang luar waktu, dengan sengaja jelah, ada sengaja lain. Sah ke tak? Tidak sah. Dah tidak sah, nak macam mana? Macam mazhab Hanbali tuan-tuan. Dia kata bila orang tu tinggal semayang dengan sengaja, sebahagian mazhab Hanbali kata kafir. Apabila dia kafir, itu menyebabkan dia puasa, dia buat amalan lain tak sah. Majoriti ulama kata tak kafir, dosa besar, dan dia masih sah lagi bila buat amalan-amalan lain. Ini perbahasan daripada dulu tuan-tuan sampai sekarang. Ibn Hazmi dan lain-lain berpendapat tidak wajib qada kerana menunaikan solat di luar waktu itu sendiri adalah tidak sah. Ha. Dan Ibn Hazmi ni tuan-tuan, saya kata orang kata zahiri-zahiri. Sekarang ni cara tak langsung kita sudah banyak pakai pandangan Ibn Hazmi dalam bab muzik. Kalau tuan-tuan baca kitab Syafi'i, baca kitab Fiqh Manhaj, dalam kitab Muqtamar, dalam kitab Majmu' Syarah Mahzab, apa dia kata bab muzik? Membeli alat muzik haram. Tidak sah membeli alat muzik. Dan kita ni? Kiwi beli. Di belakang, kan ada muzik tadi. Ya, gitar, gerung-gerung-gerung gitar. Ada belakang kita. Syafi'i dah sah beli dan boleh dipecahkan alat muzik itu, tidak perlu dibayar ganti rugi. Mana-mana majlis kahwin yang dibuat dan dalam majlis itu ada alat-alat muzik, tidak perlu hadir majlis kahwin itu. Mazhab Syafi'i. Tapi tak tengok Ibn Hazmi. Ibn Hazmi kata tidak ada dalil yang sahih lagi syarat mengatakan bahawa muzik itu haram dan menyanyi itu haram. Yang haram melihat kepada cara muzik itu dimainkan. Yang melihat kepada seni kata lagu itu dibuat. Kalau seni kata lagu itu memang lucah, mengajak orang tak kenal Tuhan, ini haram. Tapi kalau seni kata itu memuji Tuhan, menggalakkan kita berjihad, menuntut ilmu, itu tidak haram. Begitu juga alat muzik tadi. Tak bercampur gaul laki perempuan, laki-laki pasir, kemudian ada hidangan Arab, tak ada masalah. Secara automatically tuan-tuan, kita sekarang banyak pakai pandangan Ibn Hazmi. Tapi sebut Ibn Hazmi, kita anti Ibn Hazmi. Bulu linga. Dah tak tahu. Satu lagi saya nak sebut sini, oleh kerana pusing sudah mengerling. Satu lagi tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, apabila suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam, salah satu pasangan masuk Islam, yang satu lagi tak masuk Islam, berlaku perceraian automatically. Cerai automatically. Tapi dalam mazhab Hanafi, suami masuk Islam, isteri tak masuk lagi, tidak akan berlaku perceraian automatik. Kih ni kena bawa mahkamah dulu. Mahkamah akan menyiasat, ambil kira berapa faktor, lepas tu mahkamah akan memutuskan bercerai atau tidak. Ini pendapat siapa? Ini ulama mazhab Hanafi. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i automatically. Nampak dah tuan-tuan, kita banyak lari daripada mazhab dah. Tapi kita kata, kita hendaklah jadi Syafi'i tuling, Syafi'i tuling. Kadang-kadang saya tengok, nyanyilah. Kita orang yang mendakwa belajar mazhab Syafi'i, dia sendiri tidak menghadam tentang kitab-kitab semua mazhab Syafi'i. Sistem pendalilan dalam semua mazhab Syafi'i, dia pun tak hadam. Ha, tiba-tiba nak pelakih. Ini satu masalah juga. Jadi bagi dia, wajib qadak lah. Saya ambil masa sikit lagi, 0.2 saat. Pendapat di atas bukan saja dipegang oleh Ibn Taymiyah, bahkan turut dipegang oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi ni tokoh sufi kontroversi yang mengajar pahaman wahdatul wujud, dan ada pahaman yang dipanggil maratibus sa', ajaran martabat tujuh yang dikaitkan Ibn Arabi. Ini tokoh dia dari segi fiqh tuan-tuan, mengatakan bahawa ni sufi. Siapa yang tak semayang dengan sengaja, tak ada qada. Tapi orang dah hentang dia. Ibn Taymiyah juga hentang. Kan sakit jiwa tu. Bagi beliau, orang yang sengaja meninggalkan solat fardu secara sengaja adalah orang yang telah disesatkan oleh Allah. Dia teguk lagi perkataan dia. Ni buat sesat ni. Sengaja tinggal, sesat. Ya, jadi kalau tuan-tuan berdepan dengan keluarga-keluarga tak sembahyang, boleh tak tuan-tuan guna pendapat Ibn Arabi ni? Ya, tak sembahyang. Wajib sembahyang, tak sembahyang. Sesat. Wajib marah. Oh, kata aku sesat. Ibn Arabi mengatakan pakcik sesat. Marah pula orang kata gitu lah. Ibn Tamiyah dia kata, tak wajib kodok, dia tak kata sesat. Masih lagi lembut nada dia dah. Apalagi berdasarkan pandangan Imam Ahmad, beliau berdalilkan. Imam Ahmad pun ada satu pendapat mengatakan bahawa tidak perlu di qada. Ibn Hajar Haitami menyatakan fatwa di atas tidak pernah diperkatakan oleh mana-mana ulama, menyelisihi pandangan majoriti ulama, menceroboh ijma'. Ceroboh ijma' macam mana tata? Pandangan Ibn Hajar di atas tidak dapat diterima kerana ia juga telah menjadi pendapat Imam Ahmad dalam satu pendapat Ibn Habib Al-Maliki, kemudian Ibn Arabi dan lain-lain. Dan ini disokong oleh hadis bainar ruju wa bainas syirk wal kuf tarkus salat. Garis pemisah antara seseorang dengan syirik kufur ialah meninggalkan salat. Walaupun di sana ada perbahasan ulama secara lebih mendalam apa makna hadis yang telah saya sebutkan tadi. Jadi muslimat rahmati Allah sekalian, ada 2-3 slide saya sini. Slide saya ni ada lebih kurang dekat 50 lebih, baru 30 lebih. Maknanya dekat-dekat separuh lagi gagal untuk disampaikan. Walau bagaimanapun insyaAllah kita bertemu, masa tidak mengizinkan lah. Saya dah buat 2-3 contoh. Cuma kalau tuan-tuan nak tengok secara lebih detail, sibu rojok di dalam kitab Jala'ul Ainain fi Muhakamatul Ahmadain, kerana tokohnya lebih beraliran sederhana. Dia banyak mempertahankan utamiah, tapi dalam kerangka yang sederhana, cantik, dengan nas dia dan sebagainya. Kita baca tuan-tuan, kita akan rasa puas. Dan saya tengok kebanyakan seminar-seminar orang buat di utamiah, menghentang dia dan sebagainya, sudah pun hentaman-hentaman itu sudah pun dijawab semuanya di dalam kitab Jala'ul Ainain fi Muhakamatul Ahmadain. Ya, sekarang itu sajalah saya dapat bersama pada tengah hari ini sehingga jam 10 pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini mendapat manfaat untuk diri saya sendiri yang pertama sekali. Seterusnya kepada tuan-tuan sekalian, akhir kata yang baik daripada Allah yang lemah tu kelemahan diri saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya program seterusnya akan bersambung pada jam 11.